Kabar orang bilang paha yang bercahaya, kong nona batempel tato sa panggal Amerika. Kalau nona pe paha putih tak apa-apa, yang su itang badaki kas tuju di muka-muka. Kalau nona pakai citra sadar harus sudah ancur lele beta tar bisa doki sudah. Bang Toib ngana di mana ada deng sapa, yang sampai ngana ada haga nona pe paha. Selama ngana pe bini tunggu ngana di sana, ngana soket tagihan kong langsung lupa rumah. Bang Toib lihat paha nona gak pulang pulang, astagfirullah. Bang Toib lihat pahan nona gak pulang pulang, astagfirullah. Ya tuang ngampong, Bang Toib ampong, kong antra pulang-pulang, mata sok kunang-kunang. Tagal haga nona pepaha, so bikin diri bujang. Woi tua bangka, pulang lebih di sana. Hoi, 10 jam, ngana badiri haga paha. Tramaka minum berak pincing dentra mati sudah. Nona sok pamer paha, cuma pakoyang ngana. Habis ngahaga pulang loco di ngape kamar. Bang Toib lihat paha nona gak pulang-pulang, astagfirullah. Bang Toib lihat paha nona gak pulang-pulang, astagfirullah. Kebanyakan girls zaman sekarang banyak yang berpakaian tapi kelihatan telanjang. Mirip kayak FIFA, dada sama saja. Klambi so sexy, nganggorok mini, band ketok body made. Caranya jago gengsi dan ketok trendy. Hati-hati tak, tangan jadi pusing. Paku-paku seng, paku rumah paku seng. Duit 100 sen bikin diri presiden. Dasar cewek sexy suka-suka naik taksi. Makan petaki, ketuk bau basi. Woy lebay bikin diri bye-bye. Woy kipansil. Bagaimana Alex? Kesibukan apa ini? Woi, Oji, bangun dulu. Tahu ya Oji sebelum bangun sih. Kita terkorek dan tanya lagi. Sini saja. Kasih lagu. Kita orang saya bingung. Itu sudah. Apalagi Bang Toib, Bang Toib juga bingung sekali. Betul, bingung betul. Cukup. Pahat baru. Bang Toib lihat pahat dona gak pulang pulang, astagfirullah. Bang Toib lihat pahat dona gak pulang pulang, astagfirullah. Tepul ngana? Be apa boy? Be tepul lus, be serius. Aduh. Lalu lagi ngoni. Ya sudah dah.